Mereka para ulama itu terpercaya di sisi Allah SWT. Waqad ashhadahum ala tauhidi. Allah telah persaksikan mereka. Allah telah persaksikan tentang ketauhidan mereka. Oleh karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul amri qa'imun bil qist. Allah telah mempersaksikan bahwa tidak ada zat yang berhak disembah melainkan Allah. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Dalam ayat ini Allah gandengkan persaksian Allah dan para malaikat. Allah gandengkan persaksian para ulama dengan persaksian Allah dan para malaikat. Ini menunjukkan bahwa Allah percaya, Allah sifat, Allah percaya dengan ketauhidan para ulama. Mereka orang yang paling merealisasikan ibadah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah persaksikan, Allah gandengkan persaksian mereka yang mempersaksikan kalimat yang sangat mulia, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh mereka para ulama. Demikian pula ma'asyar muslimin, Allah Subhanahu wa taala madahu wa asna alaihi wa ja'ala kitabahu ayat bayyinat fi sudurihim bima tansar wa tafrahu wa tasrah. Allah tabaraka wa taala memuji para ulama tersebut, menyanjung mereka dengan Allah jadikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu ada dalam hati mereka. Allah jadikan Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim terdapat dalam hati para ulama, dalam artian mereka sangat paham terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Allah tabaraka wa taala berfirman, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya ayat-ayat Allah tabaraka wa taala adalah sangat jelas di dalam hati orang-orang yang memiliki ilmu. Ayat-ayat Allah sangat jelas di dalam hati orang-orang yang berilmu, di dalam hati para ulama. Mereka, para ulama tersebut, sangat mengerti makna ayat. Mereka sangat tahu kapan ayat tersebut turun. Mereka sangat tahu makna ayat itu, sebab ayat tersebut turun dan tafsirnya. Mereka inilah para ulama yang di dalam hati mereka, mereka memahami ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dengan sangat mudah. Demikian pula ma'asyar muslimin, mereka para ulama yang merupakan pewaris para nabi, mereka yang Allah sebutkan pula dengan ahlu zikr, alladzina umiran nas bisu'alihim, yang Allah perintahkan manusia ini untuk bertanya kepada mereka. Allah tidak perintahkan untuk menyerahkan satu urusan bertanya kepada seorang, melainkan orang tersebut pasti memiliki kemuliaan. Fas'alu ahlu zikr in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlu zikr, mereka para ulama, jika kalian tak ingin tahu. Ini menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh para ulama. Allah percaya dengan mereka. Kalau kalian ingin bertanya sesuatu tentang hukum-hukum Islam, maka tanya kepada mereka. Tanya kepada mereka para ulama, karena mereka sangat paham terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa akbar subhanahu anal ulama yastaghfiruhu kullu syai'in. Dan Allah juga telah mengkhabarkan melalui lisan Rasulnya bahwa para ulama mendapatkan ampunan dari segala makhluk. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini memintakan ampun untuk mereka para ulama. Untuk mereka para ulama, Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari sahabat Anas bin Malik, kata Rasul, sahibul ilm yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-util ba'd. Orang yang memiliki ilmu, mereka para ulama tersebut, maka akan memintakan ampun untuk mereka segala sesuatu, bahkan ikan yang ada di lautan. Segala sesuatu dari makhluk Allah akan memintakan ampun untuk mereka para ulama, bahkan ikan yang ada di lautan. berdoa kebaikan, berdoa untuk orang yang memiliki ilmu, orang yang mau mengamban syariat Allah, orang yang mengetahui hukum-hukum Allah, yang mengetahui Al-Quran, yang mengetahui sunnah Nabi SAW, sehingga mereka sangat memiliki kemuliaan. Mereka para ulama sangat memiliki kemuliaan. Wa bayyana subhanahu anna ahlal ilmi alladzina yuballighuna an-nas syara Allah ta'ala hum anadzara Allahu anadzara an-nas wujuhan wa asrafahum maqaman. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan bahwa para ulama yang mereka itu menyampaikan kepada manusia syariat Allah, mereka adalah orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia, orang yang mendapatkan keutamaan yang sangat mulia yang telah didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Rasul, "Nabdarallahu ra'an sami'a qalati fa balagha." Kata Rasulullah, semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada seorang yang mendengar ucapanku, lalu kemudian dia menyampaikan. Lalu kemudian dia menyampaikan doa dari Rasulullah SAW. Semoga mereka yang mendengar ucapanku, lalu menyampaikannya kepada manusia, semoga Allah memberikan, membaguskan kondisinya, memberikan kebahagiaan kepadanya. Para ulama tentu tidak samar lagi di kalangan kita. Tidak asing lagi. Mereka orang yang paling semangat di dalam menyampaikan apa yang datang dari Rasul, apa yang datang dari Allah, apa yang datang di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat di dalam menyampaikan apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka adalah orang yang mendapatkan doa dari Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula, Allah akhbar anna ulama hum aktsarun nas khasyatan lahu. Demikian Allah juga telah mengkhabarkan bahwa para ulama adalah orang yang paling memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling banyak rasa takutnya, yang paling dalam rasa takutnya terhadap Allah adalah mereka para ulama. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena mereka adalah orang-orang yang terus mengetahui, terus berusaha untuk mendalami, untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim, untuk mengetahui siapa roh mereka. Inilah para ulama. Mereka orang yang paling semangat untuk mempelajari, untuk mengetahui siapa pencipta mereka. Sehingga mereka orang yang sangat paham terhadap syariat Islam ini. Mereka paham nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka mengerti maknanya. Mereka paham dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, sehingga semua itu akan membuat diri mereka itu semakin dekat kepada Allah. Mereka orang yang paling paham bahwa Allah itu Al-Alim, Maha Mengetahui, As-Sami, Al-Basir, Maha Mendengar, Maha Melihat. Para ulama sangat mengerti tentang nama-nama dan sifat Allah ini, sehingga mereka pun terjauhkan dari segala kemaksiatan kepada Allah. Mereka paham, mereka mengerti Allah itu Maha Mendengar, sehingga tidak mungkin mereka melakukan maksiat. Allah itu Maha Melihat, sehingga tidak mungkin mereka mau menyembunyikan walaupun dalam hati mereka suatu perkara yang tidak baik. Oleh karena itu semakin timbullah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semakin seorang mendalami ilmu agama, maka akan semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa al-'ilm bikathrati riwayah wa innamal 'ilm al-khashyah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, banyaknya hafalan hadis. Bukan itu yang namanya ilmu. Akan tetapi yang namanya ilmu adalah ketika bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah. Karena siapa yang memiliki rasa takut kepada Allah, maka pasti itu akan muncul dari ilmu yang bermanfaat yang ada pada diri. Tidak akan mungkin seorang memiliki rasa takut kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu. Tanpa didasari dengan ilmu. Kalau orang banyak ilmu, ini banyak dari kalangan hizbiyyin, dari kalangan mereka orang-orang yang menyimpang, mereka banyak memiliki ilmu, banyak memiliki riwayat hadis, tetapi mereka tak memiliki rasa takut kepada Allah Taala. Imran Ibn Hittan, luar biasa, ahli tafsir, banyak ilmunya, tetapi dia Allah simpangkan menjadi orang khawarij, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Taala. Akan tetapi para ulama yang sebenarnya, mereka lah orang-orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga masyarakat orang yang kemullah, mereka, para ulama itu sangatlah kita butuhkan. Kehadiran mereka, kedatangan mereka di tengah-tengah kita, itu merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat ingin di tempat kita di Indonesia ini ada seorang ulama, akan tetapi Allah takdirkan belum ada. Sehingga mereka yang berasal dari luar tersebut ketika datang kepada kita, para ulama tersebut, maka ini keutamaan bagi kita masyarakat Ibrahim Al-Mawah. Mereka orang-orang yang sangat agung. Al-Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Laisa syaih A'azdu minal'in Al-Muluh hukam al-Nas wal-ulama hukam al-Nas. Kata Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, tidak ada suatu yang paling mulia dibandingkan dengan ilmu. Tidak ada suatu yang paling mulia dibandingkan dengan ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Para raja tersebut, Al-Muluk, para raja tersebut adalah hakim bagi manusia. Para penguasa, mereka yang menetapkan peraturan, mereka yang mengatur manusia ini. Wal ulama hukamu ala nas, sedangkan ulama adalah hakim. Hukamu ala muluk adalah hakim bagi raja-raja tersebut. Kalau penguasa, dia yang menguasai rakyatnya. Kalau para ulama, mereka yang menguasai raja-raja tersebut. Kita saksikan di Saudi Arabia. Keputusan-keputusan yang ada itu di bawah bimbingan para ulama. Di bawah bimbingan para mufti-mufti yang ada di negeri Saudi tersebut. Para raja yang ada di Saudi, itu apa yang mereka atur, itu di bawah bimbingan para ulama. Mereka lah yang, para ulama ini yang mengatur raja-raja tersebut. Dibimbing, diarahkan. Oleh karena itu di zaman dahulu ada seorang namanya mufti, penasehat bagi raja. Apa yang dilakukan raja tersebut, maka raja itu minta bimbingan kepada alim, kepada seorang alim. Ini merupakan kemuliaan. Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah ta'ala menyebutkan kepada kita. Kata beliau, Al-Ulama arhamun nas bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Para ulama, mereka adalah orang yang paling penyayang, manusia yang paling penyayang terhadap umat Muhammad dibandingkan ayah-ayah dan ibu-ibu mereka sendiri. Para ulama yang ada. Qila lahu kaifa dzalik? Maka dikatakan kepada beliau, bagaimana yang seperti itu? Kok bisa para ulama lebih sayang kepada kita, kepada manusia, daripada ayah dan ibu mereka sendiri? Siapa para ulama itu? Gak ada hubungan nasab, gak ada hubungan saudara. Kok bisa mereka lebih sayang daripada ayah dan ibu? Maka kata beliau, di anna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min narid dunya, disebabkan karena ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka, mereka hanya bisa menjaga anak-anaknya dari bahayanya api dunia. Wal ulama yahfazunahum min narid akhirah, sedangkan para ulama menjaga mereka dari kobaran api neraka yang ada di akhirat. Kalau orang tua kita, ayah kita cuma bisa ngelarang kita, awas itu api bahaya. Jangan main-main di jalan, nanti tertabrak. Cuma dalam urusan dunia. Tetapi para ulama menyampaikan kita, kamu jangan berbuat syirik. Hendaklah kamu bertauhid kepada Allah. Ini haram, ini haram. Riba itu haram. Mereka menasihati kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Ini jalan-jalan hizbiyah, ini jalan yang menyimpang, ini jalan ahlul bid'ah, ini jalan kesesatan. Mereka terus membimbing kita. Itu semua untuk kebaikan kita, supaya kita terselamatkan dari api neraka yang ada di akhirat. Gak penting api yang ada di dunia. Nah, karena kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Akan tetapi yang terpenting bagi kita, bagaimana kita selamat dari api neraka yang ada di atas. Maka para ulama, peran mereka, keberadaan mereka itu bisa menolong manusia terselamatkan dari api neraka yang ada di atas. Oleh karena itu mereka tergolong orang yang paling sayang terhadap manusia dibandingkan ayah-ayah dan ibu mereka sendiri. Bahkan saja ketika ada nasihat dari seorang alim yang membimbing dia ke jalan yang benar, malah orang tuanya membantah. Orang tuanya malah tak membela, tak mendukung apa yang menjadi nasihat seorang alim. Ini haram. Perbuatan riba kerja di bank itu haram. Sehingga orang tersebut pun ingin keluar. Namun orang tuanya ternyata tidak ingin anaknya keluar dari perbuatan tersebut. Malah menjerumuskan anaknya ke dalam kobaran api neraka. Para ulama yang sangat sayang, yang terus dari setiap zaman, dari setiap masa, keberadaan mereka itu menyelamatkan manusia. Keberadaan mereka memberikan berkah, memberikan rahmat kepada manusia. Kalau sampai ma'asyarakat rahimakumullah tidak ada keberadaan ulama, maka disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, laula ulama lasara nas mithlul bahari. Kalau tidak ada para ulama, maka manusia ini hidup seperti binatang ternak. Kalau tidak ada para ulama yang hidup, maka manusia ini seperti binatang ternak. Enggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana perbuatan syirik, mana perbuatan bid'ah. Mereka tak mengerti. Mereka tak paham karena enggak ada yang bimbing, enggak ada yang menasihati mereka, enggak ada yang mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Akan tapi dengan adanya para ulama, dengan dibimbing oleh para ulama, maka mereka pun bisa menjalani hidup ini dengan benar. Bisa menjalani hidup ini dengan benar. Al-Imam Sufyan As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-a'malu sayyi'ah darun wal ulama dawah. Amalan-amalan yang buruk itu adalah penyakit, sedangkan para ulama adalah obatnya. Amalan-amalan yang buruk, kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, maksiat, ini semua penyakit. Ulama lah sebagai obat. Ada mereka tahu ternyata ini haram, kita pun ditegur. Dahulu masya Allah, Abdurrahman Abdul Khalid seakan seorang salafi, enggak tahu kita di Indonesia ini adanya para ulama yang mereka mengerti ternyata memiliki penyimpangan Abdurrahman Abdul Khalid ini, maka kita pun dinasihati, akhirnya kita jauh. Penyakit Ihya Al-Qurah juga demikian. Dahulunya seakan-akan menampakkan salafi masya Allah, ternyata mereka memiliki amalan yang buruk, yang itu adalah penyakit. Diketahui oleh para ulama, Syekh Mukmin dan yang lainnya, maka mereka pun menasihati kita, maka kita pun mendengarnya. Keberadaan mereka sangat berguna untuk mengobati segala penyakit. Fa'idah kata ulama sama nyesfidda, kata beliau rahimahullah. Namun jika ulamanya yang sudah jelek, yang sudah buruk, maka siapa yang mau mengobati penyakit tersebut? Kalau ulamanya sudah buruk, ulamanya tampil di TV jadi artis, loh gimana dia mau mengobati orang? Gimana dia mengobati orang yang sedang sakit? Sedangkan dia sendiri melakukan kemaksiatan itu. Sehingga ulama yang sebenarnya bukan ulama yang rusak ini, tetapi ulama yang benar-benar bisa memberikan obat. Kata beliau juga dalam riwayat lain, Al-Imam Sufyan As-Sa'uri, kata beliau, masalul alim, masalul tabib, la yadarud dawa illa fi mawdi isda. Permisalan seorang alim, seorang ulama itu seperti seorang dokter yang dia tidaklah memberi obat melainkan sesuai dengan penyakitnya. Tidaklah dia memberikan obat melainkan sesuai dengan dosisnya. Penyakitnya apa? Dikasih obat itu. Gak mungkin dikasih penyakit jantung dikasih obat asam urat, gak nyambung. Kesyirikan mereka pun kasih obat, tauhid. Mereka kasih dalil-dalilnya, mereka kasih penawarnya. Inilah yang benar sesuai dengan dalil-dalilnya yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Bukan mengasih obat yang bukan, yang tidak sesuai dengan penyakitnya, karena akan bahaya jadinya. Kalau PA siapa Muhammad Harbin Badri. Bagaimana Ustaz? Istri-istri kita kalau nonton Ustaznya di TV, akhirnya dia pun menjawab, ya sudah disadarinya sudah TV-nya. Ini gimana? Ini namanya bukan obat. Ini namanya bukan penawar. Penawarnya adalah dikeluarkan TV tersebut. Demikianlah para ulama. Peran mereka seperti seorang dokter yang mereka tidaklah memberikan obat melainkan sesuai dengan penyakitnya. Segala perkara mereka adalah orang-orang yang memiliki peka terhadap satu perbuatan yang menyelisih syariat. Para ulama adalah orang yang sangat peka terhadap penyelisihan terhadap syariat. Ketika ada yang menyimpang, yang mulai menyeleweng, mereka segera menasihati. Mereka segera menegurnya. Mereka segera menjelaskan. Kalau dia tidak mau mendengarkan nasihat, mereka menjelaskannya. Menjelaskan penyimpangan orang ini. Dan memperingati manusia dari ini. Dan mereka ini ayuhal ikhwatal kiram, alhamdulillah mawjud fi kulli zaman. Para ulama ini terus ada di setiap zaman. Terus ada di setiap zaman yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang telah disabdakan oleh Nabi. La tazal talabatun min ummati dhahirina 'ala al-haq, la yadurruhum man qadalahum wa man qarabahum hatta ya'ti amruh. Akan senantiasa terus ada satu kelompok yang mereka menampakkan kebenaran. Terus ada orang seperti ini. Mereka lah para ulama rabbani. Akan terus ada yang mereka menampakkan kebenaran dan tak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam muqaddimah beliau Ar-Raddu 'ala Az-Zanadiqah wal Jahmiyah, di dalam risalah muqaddimah risalah beliau Ar-Raddu 'ala Az-Zanadiqah wal Jahmiyah, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan alhamdulillah alladzi ja'a bi kulli zamanin fatratun min ar-rusul min ahli al-'ilm. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan adanya para ulama di setiap zaman, setiap fatrah para rasul. Fatrah ini yakni masa yang sudah terputus wahyu. Tidak ada diutus di sana para nabi. Dari zaman Nabi Nuh alaihi salam ke nabi yang berikutnya atau rasul yang berikutnya, ketika telah terputus wahyu, telah meninggal Nabi Nuh alaihi salam, tetap Allah adakan mereka-mereka para ulama tersebut. Terus demikian. Nabi Isa alaihi salam telah Allah angkat ke langit, terputus wahyu, akan tetapi tetap terus ada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Mereka lah para ulama. Warqah bin Nawfal, Zaid bin Amr bin Nufair. Di masa yang mereka hidup, di masa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, yang mereka benar-benar mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam, tetap terus ada. Sampai di zaman setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai meninggal Nabi, tetap terus Allah akan adakan di setiap zaman, di setiap generasi itu adanya para ulama. Ya da'ala man dhalla ila al-huda, yang mereka mengajak orang-orang yang tersesat kepada petunjuk. Wa yasbiruna minhum 'ala al-adab, yang mereka bersabar dari gangguan-gangguan manusia. Akan tetap ada para ulama yang seperti itu. Di zaman setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu dalam kondisi kacau balau, banyak orang-orang yang murtad, banyak orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Atau sebelumnya ketika meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, manusia dalam kondisi kacau. Sahabat Umar bin Khattab tak percaya dengan meninggalnya Rasul. Namun dengan tegasnya seorang alim kabir yaitu Abu Bakar As-Siddiq, keberadaannya sangat membantu mengkondisikan kaum muslimin pada saat itu. Dengan beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammad fa'innahu qadmat, wa man kana ya'budu Allah fa'innahu hayyun wa la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad maka dia telah mati. Namun siapa yang menyembah Allah maka Allah akan terus hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah wa Muhammadun illa rasulun para khalaf min qablihi rusul. Muhammad hanyalah seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Akhirnya kaum muslimin pun tenang. Umar bin Khattab yang pertamanya tak percaya. Enggak percaya dengan kematian rasul, bahkan beliau emosi. Akhirnya pun dengan adanya seorang alim, seorang ulama di tengah-tengah mereka, mereka pun bisa menjadi tenang. Bisa menjadi tenang. Ketika Rasulullah SAW sebelum wafatnya, Rasulullah SAW ingin mengutus pasukan Usamah bin Zaid. Namun ternyata di tengah perjalanan dikhabarkan bahwa Rasul telah wafat. Maka bingung para sahabat lain. Sebagian mereka menginginkan bahwa pasukan Usamah ditarik mundur. Karena Madinah dalam kondisi kacau. Banyak orang-orang yang murtad. Banyak orang-orang keluar dari Islam. Sehingga membahayakan kota Madinah. Sehingga tarik. Pesan mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq. Saran mereka untuk menarik pasukan Usamah. Akan tetapi dengan ketegaran seorang alim. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tetap bersikeras untuk mengirim pasukan yang telah diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang Romawi. Sampai beliau radhiyallahu taala anhu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wallah, wallazi la ilaha ghairuhu, law zarat al-qilab bi arjli azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma radattu jaisan wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi zat yang tidak ada ilah, yang tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Dia, sungguh aku, atau andai kata anjing-anjing yang berada di Madinah itu berada di kaki-kaki istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan pernah menarik pasukan yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegas keberadaan seorang anjing. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Pasukan tersebut terus berjalan melewati setiap kabilah, setiap kampung-kampung yang mereka ingin murtad atau yang telah murtad. Allah rasuki dalam hati mereka rasa takut. Allah rasuki hati mereka yang sebenarnya mereka ingin menyerang kota Madinah. Allah rasuki dalam hati mereka rasa takut dengan melihat pasukan Usamah bin Zaid, sambil mereka mengatakan, laula anna li haula'i quwwah ma qala mithla haula'i min indihim walakin nad'uhum hatta yarum falaqarum fahzamuhum maqataruhum wa raja'u salimin. Allah rasuki dalam hati mereka rasa takut. Mereka pun akhirnya berkata, enggak mungkin Abu Bakar As-Siddiq berani mengutus pasukan sebesar ini, pasukan Usamah ini, kalau tidak di negeri mereka dalam kondisi aman. Allah rasuki dalam hati mereka rasa takut. Padahal sebenarnya mereka ini menyerang kota Madinah, ingin memberontak, tidak mau taat kepada syariat Allah. Akan tetapi ketika melihat pasukan Usamah, Allah malah rasuki dalam hati mereka rasa takut. Gak mungkin Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan pasukan sekian banyak kalau di tempatnya kosong. Ini kan gak mungkin. Kebalikannya. Padahal kalau kita menyangka pasukan yang sekian banyaknya keluar, berarti kota Madinah kan kosong. Akan tetapi dalam hati mereka bukan seperti itu. Allah rasuki rasa takut. Pasukan banyak telah keluar dari Madinah. Gak mungkin di Madinah itu kosong, gak mungkin. Pasti lebih banyak lagi. Akhirnya mereka pun pasukan Usamah memerangi orang-orang Romawi, lalu kembali dalam kondisi selamat. Dan tidak terjadi apa-apa di kota Madinah. Tidak ada penyerangan apa-apa dari orang-orang yang murtad. Inilah keberadaan para ulama. Ketegasan seorang alim membawa kemaslahatan yang sangat besar. Mereka mengajak yadaru man dalla ilal huda. Mereka mengajak orang yang menyimpang ke jalan petunjuk. Wa yasbiruna minhum 'alal adab. Dan mereka bersabar dari gangguan mereka. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Mereka menghidupkan orang yang telah mati dengan Al-Qur'anul Karim. Membimbing di jalan mereka. Wa yabsiruna bi nurillahi ahlana. Dan mereka para ulama tersebut yang ada di setiap generasi membimbing manusia, membimbing orang-orang yang telah buta jalan mereka dari jalan kebenaran dengan cahaya Allah Taala. Fakam min qatilin li iblis faqad ahyauhu. Berapa banyak orang yang telah terbunuh di tangan iblis, maka dengan keberadaan para ulama mereka pun bisa kembali hidup. Mereka bisa kembali hidup. Mereka bisa kembali mendapatkan jalan hidup mereka yang sebenarnya dengan bimbingan para ulama, dengan keberadaan para ulama. Berapa banyak orang yang telah disimpangkan oleh iblis. Orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij yang mereka disimpangkan oleh iblis, akan tetapi tetap ada di setiap zaman tersebut para ulama yang menjelaskan kesesatan mereka, yang menjelaskan penyimpangan mereka, yang menjelaskan kepada kita bahayanya orang-orang Syiah dan bahayanya orang-orang Khawarij. Wakan mintaan tahu kepadaMu, dan berapa banyak orang yang tak mengerti, tersesat jalan mereka, maka dengan kepada keberadaan para ulama mereka pun mendapatkan petunjuk. Fama ahsana asharuhum 'alan nas, betapa baiknya pengaruh para ulama terhadap manusia. Wa akbaha asharun nas 'alaihim, akan tetapi betapa buruknya nilai manusia kepada para ulama. Demikianlah manusia ini. Para ulama telah memberikan pengaruh yang sangat baik kepada manusia ini. Mereka menjelaskan yang halal dan yang haram. Mereka menjelaskan mana yang menjadi kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Akan tetapi manusia menilai mereka sangat buruk. Mengejek mereka, mencela mereka, merendahkan mereka. Mutasyaddid, orang yang keras. Ahlu tahdzir, jamaah tahdzir, jamaah yang suka mentahdzir. Sampai ada teman kita yang ada di Aceh, murid Selukman, dia mengatakan alhamdulillah anak sudah keluar dari jamaah tahdzir. Mencela asatid kita, padahal asatid kita membimbing mereka, memberitahu mereka, memperingatkan mereka supaya mereka kembali ke jalan benar dengan bimbingan para ulama al-kibar. Akan tapi demikian ma'asyar ikhwah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, fama ahsana atharuhum 'alan nas, atharuhum 'alan nas, betapa baiknya pengaruh para ulama terhadap manusia ini. Wa akbah atharun nas 'alaihim, akan tetapi betapa buruknya anggapan dan penilaian manusia terhadap para ulama. Yang kuran kitabillah tahrifal ghalin, mereka para ulama tersebut menolak penyimpangan dari orang-orang yang buruk terhadap Al-Qur'an, wa intihalan mubtilin wa ta'wil jahilin, dan mereka para ulama juga menolak keyakinan-keyakinan batil dan penakwilan dari orang-orang yang jahil terhadap Al-Qur'an. Mereka inilah para ulama. Mereka terus ada di setiap zaman. Terus ada di setiap zaman. Walaupun hanya satu orang, mereka terus membimbing manusia ke jalan yang benar. Mereka mengajak manusia ke jalan yang benar. Walaupun mereka mendapatkan celaan, mendapat cercaan, bahkan mereka diusir, bahkan mereka diancam, seperti yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang membela dengan mati-matian jiwa dan raga beliau untuk terus menegakkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Beliau disiksa, beliau dicela, beliau dicerca, dijauhi, dilarang dari bermajlis. Akan tapi tetap terus ada. Akan terus ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi, Syekh Mukbil rahimahullah, dan terus di zaman kita ini Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari, mereka semua para ulama kita, Syekh Ubaid Al-Jabir, yang mereka membimbing kita ke jalan yang benar. Dakwah kita di Indonesia ini alhamdulillah dibimbing oleh mereka. Ya, akan tapi mereka tetap seperti kata Imam Ahmad, wa abahu asharun nas alaihi, sangat buruk penilaian manusia terhadap mereka. Ya, enggak suka biasanya. Udah kena nasihat tidak mau terima. Ya. Merasa bahwa itu suatu yang membuat hatinya sakit, padahal itu nasihat dari ulama. Dikatakan sebagai seorang yang mutalawin, kazzab, makir, la'ab, itu sebenarnya nasihat untuk dia, bukan celaan. Akan tapi demikianlah, kalau seorang sudah mulai menyimpang, maka dia tidak akan menerima yang namanya nasihat. Bahkan menuduh ulama yang menasehati dia dengan celaan dan cercaan. Sebagian mereka berharap dengan cepat kematian Syekh Rabi. Syekh Rabi dihasut oleh orang-orang mudah terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya. Ini celaan kepada Syekh Rabi. Padahal Syekh Rabi menasihati mereka, membimbing mereka ke jalan yang benar. Demikianlah masyarakat rahimakumullah. Keberadaan para ulama sekali lagi memberikan dampak yang positif di tengah-tengah kita. Yang datang juga, yang ke negeri kita datang dari negeri yang alhamdulillah. Mereka para ulama-ulama yang membela dengan jiwa mereka memerangi orang-orang Syiah. Para ulama yang datang ini, Syekh Shalah, Syekh Ali Hudaybi, Syekh Zakaria, masya Allah, mereka semua adalah murid-murid Syekh Mukbil. Mereka semua yang dengan tegar, dengan kokoh, kaki-kaki mereka memerangi orang-orang Syiah, memerangi orang-orang Syiah, sehingga mereka pun bisa terusir dari daerah Aden. Walhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Taala. Akan tetapi juga demikian mereka tak terlepas dari celaan manusia, dari cercaan manusia, orang-orang yang tak suka dengan mereka. Namun kita ma'asyaral muslimin, kita melihat hakikat mereka. Mereka walhamdulillah yang mengetahui kejadian di Yaman, fitnah-fitnah yang terjadi di Yaman. Mereka yang mempersaksikan bagaimana penyimpangan Al-Ma'bari, Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Mereka menerangkan hakikatnya kepada para ulama Al-Kibar, bagaimana sikap dan apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Imam. Mereka inilah para ulama Yaman yang mengerti bagaimana kondisi di sana. Bagaimana pembelaan Muhammad Al-Imam kepada orang-orang Syiah. Ketika Syekh Rabi rahimahullahu taala, ketika kita masih di sana, beliau memfatwakan untuk memerangi orang-orang Syiah. Perang jihad diba membela diri. Dan ini syar'i ma'asyaral ikhwan. Jihad memerangi, membela diri itu jihad yang syar'i. Walaupun dia muslim, kalau ada seorang muslim yang memberontak kepada penguasa, maka kita wajib membela diri kita. Itu kalau muslim, apalagi ini orang yang Syiah. Apalagi dia orang Syiah, seorang Husi. Tak lama setelah itu keluar aset dari Muhammad Al-Imam yang menyarankan untuk jangan memerangi orang-orang Syiah. Luar biasa. Gak mau terima dengan nasihat seorang adik. Seorang alim rabbani yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani hamilu liwa'il jarh wa ta'dil, pembawa bendera al-jarh wa ta'dil di zaman ini, yang dipuji oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala dan Syekh Al-Albani dan sekian banyak para ulama yang lain, tak didengarkan oleh Muhammad Al-Imam. Akan tapi para ulama ini yang datang ke Indonesia, yang mereka mendengar nasihat ulama Al-Kibar, mereka pun berperang melawan orang-orang Syiah. Dan walhamdulillah dengan taufik dari Allah, mereka menyelamatkan. Allah menyelamatkan kaum muslimin dari rongrongan orang-orang Syiah Rawidah. Dan terus kondisinya ma'asyar muslimin, kalau antum tahu, sangat menyedihkan. Yang menyedihkan adalah orang yang mengikutinya, Muhammad Al-Imam. Kok bisa sampai sekarang itu masih ta'asub kepadanya? Padahal sudah sangat jelas penyimpangannya. Sudah sangat jelas dan jelas sekali penyimpangannya. Tetapi tetap ada yang membela. Tak mau mendengarkan nasihat seorang ulama. Ulama Al-Kibar. Nah, seperti ustadznya itu. Yang terus mati-matian membela, gak mau kembali. Syekh Saleh Fauzan mengatakan demikian. Syekh Saleh Fauzan sudah mengustakan, enggak juga rujuk. Ya. Padahal subhanallah dalam ceramahnya luar biasa. Kita terhadap kebenaran menjunjung tinggi. Al-Roksi walain, kata dia. Kebenaran itu kita letakkan di atas kepala kita. Tapi sudah datang kebenaran, enggak bisa kembali. Sudah mau seperti itu. Dengarkan ceramahnya yang menggelepar. Al-Roksi wal-Ain katanya. Kebenaran itu kita junjung tinggi, taruh di atas kepala. Nah, kita kedepankan kebenaran dibandingkan pribadi kita. Itu maksudnya. Akan tapi setelah datang, enggak juga. Meninggal Syekh Abdurrahman ternyata kabarnya ada pujian dari Syekh Muhammad bin Hadi, langsung kemudian berceramah lagi. Berceramah lagi dengan menggelepar, lihat Syekh Muhammad bin Hadi memuji Syekh Abdurrahman. Hai kalian para pencela ulama, kata dia. Hai kalian para pencela ulama, lihat ini Syekh Muhammad bin Hadi memuji Syekh Abdurrahman. Sangat berkeinginan untuk menziarahi Syekh Abdurrahman. Dan itu, ini maksudnya penukilan. Syekh Muhammad bin Hadi seakan-akan mengucapkan seperti saya adalah seorang anak, engkau adalah seorang ayah. Maksudnya kepada Syekh Abdurrahman, kewajiban seorang anak adalah menziarahi ayahnya. Ini kata Syekh Muhammad bin Hadi, dinukil oleh Ustaz Amir. Rantung. Dan enggak ada. Ustaz Panglima dan lain-lain. Menggelepar baru ceramahnya. Seakan-akan kita tuh dulu salah ternyata mengatakan Syekh Abdurrahman itu seorang yang mughaffal. Sehingga dia pun mengatakan seperti itu. Hai kalian para pencela ulama, lihat ini Syekh Muhammad bin Hadi. Sik-sik mas, kita mau tanya, kita mau tanya satu, siapa yang mengatakan Syekh Abdurrahman itu mughaffal? Atau siapa yang mengatakan Syekh Al-Imam itu mubtadi undol? Siapa? Antum bisa jawab di sini, siapa? Hah? Jawab? Syekh Ubaid Al-Jabir. Lah kamu yang bilang, hai para pencela ulama, itu yang kamu maksud siapa? Syekh Ubaid. Ini kan luar biasa, teman-teman. Lancang sekali. Kalian dengarkan kaset. Ya itu kan hak ulama. Biasa saja seperti seorang ayah kepada anaknya. Dan bagaimana dengan sabda Rasul al-barakatu ma'akadiru la yazalunas biqair ma'akadaru'in an'akadiru'in, kata Ibnu Mas'ud. Senantiasa manusia ini dalam kebaikan selama mereka mengambil dari ulama kibar mereka. Ini bimbingan, arahan dari seorang ulama, seorang alim kabir, Syekh Ubaid Al-Jabir. Ya kita ambil. Kalau begitu, itu urusan mereka saja yang mengucapkan itu. Kita gak usah ikut-ikutan. Lah apa gunanya tahdir mereka kepada Ihya Ulum? Apa gunanya tahdir mereka kepada Abu Hasan Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi, Sarim Al-Hilali? Kenapa antum ikuti? Ya sudah, biarkan aja itu ulama kibar. Biar mereka yang mentahdir Abu Hasan, kita gak usah ikut-ikutan. Kita anggap mereka salafi. Yang mengatakan mereka itu orang menyimpang, ya itu biar aja urusan ulama kibar. Iya kan? Kalau masalahnya seperti ini. Ternyata jawabannya, kalau Abu Hasan kan sudah jelas. Ihya Uturas kan sudah jelas. Ali Hasan kan sudah jelas-jelas menyimpang. Kalau Muhammad Al-Imam kan belum jelas menyimpang. Raimu itu jawab. Sampean itu sopo mas, kalau bahasa Jawanya. Sampean itu sopo mas. Nah kamu itu siapa? Menurut kamu belum jelas, menurut ulama sudah jelas. Kok bisa menurut kamu nggak jelas, menurut ulama jelas? Kok mau dibandingkan gitu? Kan ini kebalik. Kan ini salah. Inilah Ustaz, hadir Ustaz. Kita terus berdoa kepadanya. Semoga dia mendapatkan petunjuk. Tetapi luar biasa. Kalau antum nggak tahu di sini. Kalau di Medan itu luar biasa mendengar, melihat tingkah lagunya. Terus merendahkan asatidzah Ustaz Muhammad Asyawet dan yang lainnya. Demikianlah ma'asyiral ikhwan. Kalau seorang itu setengah-setengah, nanggung, gak mau tunduk dengan dalil, seorang itu sebenarnya enak saja. Kita ini yang di sini diperintahkan untuk ittiba itu. Jangan dibuat, ya, jangan buat sensasi yang lain. Ikut aja sudah, jangan buat sensasi yang lain. Ada nasihat ulama, dengar. Ikut. Jangan mau buat yang lain-lain, buat sensasi yang lain biar rame. Ya. Enggak enak kalau enggak rame. Jadi biarlah buat yang rame lah. Demikianlah kalau orang nanggung-nanggung. Kata Ariyah Al-Hasan Al-Basri, "Inna hadhihi al-fitnah idza aqbalat arafaha kullu." Sesungguhnya fitnah ini ketika datang maka akan diketahui semua orang alim. Orang para ulama tahu, oh ini fitnah. Kita diperingatkan, hati-hati, itu fitnah. Orang yang dikasih tahu enggak Masa sih fitnah? Itu Ustaz saya, itu Syekh saya. Masa dibilang seperti ini mubtadi undur? Enggak mungkin. Dia seorang yang masya Allah. Sampai dikatakan sebagian ulama, kalau dia seorang mubtadi, maka aku enggak tahu ada lagi enggak ahlus sunnah di zaman ini. Saking gurunya sebagian mereka. Sudah dijelaskan, tahu kalau ini fitnah. Dijelaskan para ulama, dinasihatin untuk keluar dari markisnya, untuk tak mengambil ilmunya lagi. Itu kalau orang alim melihat fitnah ketika awal munculnya. Arafahatul alim. Semua para ulama alim tahu. Wa idza akhbarat arafahatul jahil, kull jahil. Namun kalau fitnah itu sudah berlalu, maka akan diketahui oleh orang-orang jahil. Oh, ternyata yang dulu itu fitnah ya. Saya enggak tahu. Ternyata yang dulu itu fitnah, dia udah menyimpang. Kok saya baru tahu sekarang ya? Ini minta ditempelin kayak gini. Itu biasanya kayak gitu kan? Ya Pak ya? Kalau kita ya sana masih. Nah, apalagi cuma taklimnya sebulan sekali. Kadang seorang ustaz aja bisa kena. Demikianlah fitnah. Sehingga ketika terjadi sesuatu, kembalikan ke mereka para ulama. Mereka yang telah kita sebutkan, pujian mereka di dalam Al-Quran, di dalam hadis, peran mereka. Nah, mereka mengetahui setiap fitnah datang, mereka bimbing, mereka arahkan. Mereka nasihati kaum muslimin, mereka nasihati ahlus sunnati wal jamaah, hati-hati ini bahaya. Ini akan bisa mengeluarkan antum dari ahlus sunnah. Ini perkara yang syubhat, ini soal hizbi, jangan dekat-dekat. Jangan kemudian menolak. Nantilah, saya itu saya itu fans saya itu udah bertahun-tahun, kamu ceramah aja belum bisa seperti itu. Nah, sampai ada kalau di sana dekat sana panglima ada yang mengatakan kepada ekon kita yang bersama kita, hati-hati antum nanti celaka mendurhakai tuan guru. Iya beneran madu'unya mengatakan seperti itu. Hati-hati kamu. Enggak ikut lagi sama ustaz itu. Nanti durhaka lo melangkahi tuan guru. Ini luar biasa. Dulu fitnah ya utras juga seperti itu. Dijelaskan para ulama. Banyak yang belum menerima. Masa sih seperti ini? Masa sih seperti ini? Masa sih seperti ini? Begitu sudah berlalu fitnah itu baru tahu. Oh ternyata itu menyimpang ya. Ternyata menyimpang syiah ternyata. Khawarij ternyata pemikirannya. Baru tahu. Ulama sudah menjelaskan. Kamu yang baru tahu sekarang. Makanya masyarakat muslimin. Kita. Alhamdulillah. Masih diberi taufik dari Allah. Para ulama mutawafirun. Mereka masih banyak di tengah-tengah kita. Para ulama ul-kibar. Syekh Rabi dan yang lainnya yang mereka terus memantau dakwah kita di Indonesia ini sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan mereka dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita untuk bisa mendatangkan sebagian ulama yang telah datang ke Indonesia untuk bisa datang ke tempat kita ini dan diharapkan kehadiran antum ya diharapkan kehadiran antum karena kita sekarang ini ya terus disaring terus penuh dengan fitnah nggak tahu antum yang mana sehingga terus merapat kita kepada majelis-majelis ini mereka para ulama dari Yaman yang telah antum ketahui sendiri Arab kuluban orang yang paling ya ini paling tulus hatinya hikmah ada di Yaman fikih ada di Yaman yang telah dipuji oleh Nabi saw mereka para ulama dari Yaman yang mereka berjihad melawan orang-orang Syiah. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.